نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Telah kita lewati ayat-ayat yang mengisahkan tentang dibinasakannya kaum Lut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir keterangan tentang mereka, wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al'adzab al'alim, dan kami meninggalkan padanya di negeri mereka ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Illadzina yakhafuna al'adzab al'alim, bagi orang-orang yang takut azab, siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa fi Musa, yakni dan fi Musa, pada kisah Nabi Musa, ayatun min ayatillahi azza wa jalla, artinya juga pada kisah Nabi Musa bersama Fir'aun terdapat ayat-ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terdapat tanda dari tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah azza wa jalla. Hadza taqdirul kalam, ini yang ditakdirkan pada kalam ini, kalam Allah ini. Wa fi Musa, artinya apa? Wa fi Musa ayatun min ayatillahi azza wa jalla, dan pada kisah Nabi Musa terdapat pula ayat min ayatillahi azza wa jalla, ayat-ayat dari ayat-ayat Allah, yakni terdapat tanda tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jalla. Dan ayat yang dimaksud di sini ya, seperti yang sebelumnya, katakanlah dia ayatan, ini pada negeri kaum Lut tersebut yang dibinasakan. Ayat yang dimaksud adalah ayat kauniyah, karena ayat itu ada dua. Ingat selalu, ayatullah azza wa jal ada dua isman, ayatun syar'iyyah, ayatun kauniyah. Ayatun syar'iyyah, ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Ta'ala, dan ayatun kauniyah, yaitu makhluk-makhluk ciptaan Allah, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menunjukkan kekuasaan, kebesaran Allah Azza wa Jal, menjadi tanda kekuasaan, tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Begitulah yang ada pada kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya id, tatkala, ketika. Ya, kata id itu dzarf lima madha minaz zaman, waktu yang lampau, yang telah lampau. Id, ketika itu, dulu. Itu id. Ketika arsalna, kami mengutus hu ini siapa? Domir hu ini kembali kepada Musa. Arsalna kami mengutus hu, arsalnahu hu, yaitu Musa. Ketika ya, ini ketika ini kapan tadi dijelaskan bahwa dulu kami mengutus dia, mengutusnya Musa ila kepada Fir'aun. Fir'aun yang ketika itu menguasai negeri Mesir, ya, dengan bala tentaranya yang kuat, dan dia kafir. Huwa wa aluhu alu Fir'aun, pengikutnya, bala tentaranya, semuanya kafir, dan mereka adalah Kibutiyun, bangsa Kibut, ya, Kibutiyun. Mereka semena-mena, Fir'aun dan bala tentaranya semena-mena dengan kekufuran mereka, kesombongan mereka. Mereka memperbudak Bani Israel, menjajah dan memperbudak Bani Israel. Sebagaimana kita ketahui, sampai pada tahap ketakutan Fir'aun akan muncul, terlahir dari Bani Israel pria yang akan menjadi sumber kehancurannya, sehingga yastahiyuna nisa'ahum yadhbihuna abna'ahum yastahiyuna nisa'ahum, mereka menyembelih ya anak-anak laki-laki mereka, Bani Israel. Adapun wanitanya dibiarkan hidup. Namun wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, mereka membuat makar, Allah juga membuat makar menghadapi makar mereka, dan sebaik-baik makar adalah makar Allah, dengan kisah yang sangat menakjubkan yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana bisa ya justru Musa, Nabi Musa yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kehancuran Fir'aun, justru dipelihara ya oleh Fir'aun sendiri melalui istrinya dalam istananya. Naam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang kata ulama afdalu anbiya'i Bani Israel, merupakan nabi Bani Israel yang paling mulia, karena dia termasuk ulul azmi minar rusul, ya, ulul azmi minar rusul, lima deretan para nabi, para rasul yang punya tekad kuat dalam dakwahnya, dalam mengemban risalahnya, mengungguli nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Dan yang paling mulia, yang paling tinggi adalah Muhammad alaihi wasallam, khalilullah, kekasih Allah yang tertinggi, dan juga kalimullah, yang juga diajak bicara langsung oleh Allah pada malam Mi'raj. Kemudian urutan yang kedua adalah Ibrahim, yang juga diangkat oleh Allah sebagai khalilnya seperti Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang tertinggi pada urutan kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Ibrahim tadi ya SAW juga khalil Allah. Kemudian urutan ketiga Musa, Musa kalimullah, yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gelar khalil pada Ibrahim alaihi salatu wassalam dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar kalimullah, yang diajak bercakap langsung oleh Allah, yang dimiliki oleh Musa, juga dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang tertinggi dari keduanya. Jadi Muhammad, kemudian Ibrahim, kemudian Musa. Naam. Kemudian di sini di tafsir Ibnu Uthaymin, tafsir surah Ad-Dariyat, di sini beliau menetapkan bahwa Nuh ya, yang urutan yang keempat lebih tinggi daripada Isa, Isa yang terakhir. Nuh awalul rusul, rasul yang pertama kali diutus di muka bumi setelah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Kemudian Nabi Isa yang kelima, ya. Urutan yang kelima, urutan keutamaan dari lima ulul azminar rusul. Nabi Isa yang menutup para nabi dari kalangan Bani Israel. Naam. Jadi Musa, ya, adalah afdalu anbiya Bani Israel, nabi yang paling mulia dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Dan ini merupakan salah satu perkara yang disebutkan oleh ulama dalam membedakan nabi dan rasul. Apabila nabi yang diutus itu diutus kepada kaum kuffar, kaum mukhalifun, kepada kaum yang menyelisihi syariat Allah, kepada orang-orang kafir, orang musyrik, berarti dia rasul. Dan demikianlah Musa ditemani, didampingi oleh saudaranya yaitu Harun. Nah, Musa ibn Imran alaihi wassalam berdoa kepada Allah agar dikuatkan dan didukung oleh saudaranya Harun, maka Allah mengabulkan doanya. Kemudian Allah pun mengutus, menjadikan Harun sebagai nabi. Nah, rasul adalah Musa, sedangkan Harun adalah nabi. Yang diberi kitab dan syariat adalah Musa, kitab Taurat, sedangkan Harun hanya berhukum dengan kitab Taurat yang syariat Musa. Dan itu perbedaan lain antara nabi dan rasul, bahwa yang diberi syariat adalah rasul, sedangkan nabi hanya mengikuti syariat rasul sebelumnya. Naam, bisultanin mubin. Wa fi Musa idza arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan sultan mubin. Sultan adalah hujjah. Dengan hujjah yang mubin, yang jelas. Dengan hujjah yang jelas, tidak menyisakan kesamaran sedikit pun. Namun kesombongan Fir'aun yang menghalanginya untuk beriman kepada Nabi Musa. Bayangkan, fi tis'i ayat, Nabi Musa diutus mendakwai Fir'aun, la'allahu yadzakkaru aw yazakka la'allahu yakhsha, barangkali dia tersadar, memperbaiki diri, membersihkan diri, barangkali dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada hasilnya, sampai dikuatkan Nabi Musa alaihissalam oleh Allah, didukung dengan 9 ayat, 9 mukjizat, 9 mukjizat, semuanya ya, tidak berfaedah di hadapan Fir'aun dan pengikutnya. Nah, fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun. Justru yang terjadi, fatawalla bi ruknihi, maka Fir'aun tawalla, berpaling dari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Biruknihi, dengan rukun, ya, dengan rukun yang dimilikinya. Rukun itu adalah kekuatan, ya, kekuatan yang dimilikinya, kekuasaan yang dimilikinya, bala tentara yang dimilikinya. Ya, rukun itu pegangan yang kuat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kekuatan yang dimiliki oleh Fir'aun, sultan, kerajaannya, kekuasaannya, dan junud, bala tentara yang dimilikinya. Fatawalla biruknih, maka dia berpaling dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, seluruh kekuasaan dan bala tentaranya. Dia kerahkan tukang-tukang sihirnya untuk menghadapi mukjizat Nabi Musa. Kemudian ketika kalah, justru tukang-tukang sihir itu yang pertama kali beriman. Fa'ulkiya saharatu sajidin, mereka semua beriman kepada Allah SWT. Mereka justru yang pertama beriman kepada Nabi Musa karena mereka benar-benar menyadari sultan mubin, hujjah bayyinah yang dibawa oleh Nabi Musa. Karena mereka tukang sihir, mereka betul-betul tahu ya, selama ini dengan kehebatan sihir-sihir mereka ternyata tidak berdaya menghadapi mukjizat Nabi Musa, sehingga mereka sadar. Ya, mereka sadar, benar-benar sadar dengan Rabb Harun wa Musa, Rabbul Alamin. Naam, sehingga mereka mengatakan amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabb Musa dan Harun. Dan mereka berharap Allah mengampuni dosa mereka, dosa kufur syirik, dosa sihir. Sihir itu kufur, persekutuan dengan setan. Mereka berharap diampuni oleh Allah dengan pertama kali beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Tetapi Fir'aun tetap menyombongkan diri. Ya, tetap menyombongkan diri. Nah, dia mengumpulkan kekuatan yang dimilikinya, bala tentaranya, dan dia mengatakan, waqala sahirun aw majnun. Fir'aun mengatakan sahir. Musa itu adalah sahir, tukang sihir. Dia mencoba untuk mempengaruhi as-sahara, tukang-tukang sihirnya yang telah kalah dan beriman itu, dengan mengatakan innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Dia itu sebenarnya adalah senior kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Dia bukan membawa kebenaran, dia juga tukang sihir seperti kalian, tapi dia lebih senior. Kemudian mengancam tukang-tukang sihir itu akan disalib. Fijudu'in nafri di pohon-pohon kurma. Au majnun, atau dia mengatakan majnun. Musa itu majnun, orang gila. Dan demikianlah perangai orang-orang kafir yang menentang para nabi dan rasul, selalu mengatakan demikian dalam menolak dakwah para nabi dan rasul yang diutus. Sebagaimana akan datang nanti ayat ya, di akhir-akhir surat ini, tidaklah datang nabi dan rasul kepada kaum kafir itu kecuali mereka mengatakan sahir atau majnun, dia itu tukang sihir atau dia itu orang gila. Dia dianggap gila, dituding gila karena mengklaim bahwa ada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Ini gila. Karena yang didoktrinkan oleh Fir'aun kepada kaumnya selama ini, dirinya lah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dikenal oleh mereka kecuali Fir'aun. Kemudian tiba-tiba Nabi Musa datang mengaku bahwa ada Rabbul Alamin. maka dia pun mengatakan ini dia itu orang gila, tidak waras, ya, mengklaim sesuatu yang kalian tidak kenal selama ini, menyelisih apa yang kalian ketahui. Naam. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka dari itu, oleh karena itu, karena kedurhakaannya, kekufurannya, penentangannya, akhadnahu, kami pun menghukumnya. Akhadnahu, kami mengambil dia dengan hukuman kami, dengan hukuman kami, kami menghukumnya. Ya. Wa junudahu, dan bala tentaranya yang setia kepadanya dan tetap kufur menentang bersamanya. Falabadnahum fil yammi, maka kami lemparkan mereka semuanya fil yammi, yani fil bahr, dalam lautan. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa agar membawa umatnya Bani Israel keluar dari Mesir ke arah Laut Merah, Al-Bahrul Ahmar, lautan yang membentang antara Asia dan Afrika, yang dikenal dengan Al-Bahrul Ahmar, yang membentang antara Asia dan benua Asia dan benua Afrika. Di malam hari, kemudian Fir'aun terlambat memerintahkan bala tentaranya untuk memberangus mereka, untuk menangkapi mereka, dan mengatakan mereka itu jumlahnya sedikit, tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata mereka telah keluar terlebih dahulu di malam hari. Fatba'uhum musyrikin, kemudian mereka mengejarnya di pagi hari dan berhasil menyusul mereka di tepi laut. Oleh karena itu Bani Israel mereka ketakutan dan mengatakan innana mudrakun, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa innana mudrakun. Ketika sudah saling melihat dua kumpulan itu, ketika sudah mendekat mereka, sementara ini tertahan di tepi laut, dan mereka semakin dekat ketika sudah terlihat oleh Bani Israel Fir'aun dan bala tentaranya, semakin dekat mereka pun mengatakan, ashabu Musa mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan dicapai oleh mereka. Tetapi Nabi Musa alaihissalam dengan kesikohannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah Rasul yang diutus dan berbuat berdasarkan wahyu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan kalla, tidak, sama sekali tidak, tidak akan itu. Inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya bersamaku Rabbku, penolongku, pelindungku, sayahdin, dia akan memberiku petunjuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul Laut Merah itu dengan tongkatnya sehingga terbelah menjadi 12 jalan. 12 jalan. Karena Bani Israel, kata ulama, ada mereka ya terbagi menjadi 12 kabilah. Terbagi menjadi 12 kabilah. Jadi ada 12 jalan akan dilewati masing-masing kabilah suku Bani Israel. Kemudian mereka masuk berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melewati jalan-jalan itu, dan dengan penuh percaya diri Fir'aun dan bala tentaranya menyusul, mengejar, juga mengikuti jalan itu. Ketika mereka sudah berada di tengah, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jalan-jalan itu kembali menjadi air laut yang menenggelamkan mereka. Di belakang Musa dan Bani Israel. Ini makna fanabadnahum fil yammi. Demikian makar Allah Subhanahu wa taala menipu mereka tanpa mereka sadari bahwa mereka akan ditenggelamkan dengan itu di lautan. Wa huwa mulim, dalam keadaan dia Fir'aun mulim, ya mulim, melakukan perbuatan yang tercela. Mulim artinya pelaku dosa, mudnibun, pelaku dosa maksiat, yang itu merupakan perbuatan yang tercela. Fa'ilun mayulamu alaih. Al-malamah artinya celaan. Mulim, fa'ilun mayulamu alaih, fa'ilul malamah, pelaku amalan yang tercela, yakni mudnib, pelaku dosa, karena dosa itu tercela. Begitu makna mulim. Itu kisah singkat tentang anak Musa bersama dengan Fir'aun. Dan di situ terdapat apa? Wa fi Musa ayatun min ayatillahi azza wa jalla. Luar biasa tanda-tanda kebesaran kuasaan Allah yang Allah tampakkan pada kisah itu. Mulai dari ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur apa yang disebutkan tadi, bagaimana Allah mengatur Nabi Musa selamat, bayi yang dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian dipungut oleh Fir'aun sendiri melalui istrinya Asia binti Muzahim, kemudian memeliharanya sampai besar dan seterusnya. Kemudian diutus Nabi Musa dengan 9 mukjizat. Sampai kisah yang terakhir tadi kita dengar, bagaimana makar Allah menipu mereka masuk ke dalam lautan mengejar Nabi Musa dan bala tentaranya. Kemudian itulah akhir perjalanan Fir'aun dan bala tentaranya. Aktafi bihadal qadar. Jazakumullah khairan. Tafadhalu. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.